Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan, inilah reportase Radio Kekuningan. 8 tahun silam membangun usaha percetakan tidaklah mudah dan pastinya membutuhkan ketabahan. Bapak Haji Wahyu atau yang dikenal Mas Haji Ohan, pemilik percetakan Wahyu di Jalan Harjamukti Cirebon, sebelum membuka khusus untuk percetakan Al-Bahjah. Kenalkan dari Al-Fakir ini, percetakan Wahyu bertempat di Jalan Kanggraksan, Kota Cirebon. Alhamdulillah berdiri dari tahun 2012 dan sampai sekarang tahun 2020 berkah sholawat, Masya Allah luar biasa. Yang tadinya order tipis-tipis, alhamdulillah sekarang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kami di sini melayani cetakan undangan, nota, spanduk, kartu nama, buku, majalah, dan yang lain-lainnya yang termasuk souvenir-souvenir. Bismillah, barangkali para pejuang, sepuh, dan teman-teman yang lainnya barangkali pesen mangga, silakan hadir di percetakan kami. Alhamdulillah, yang tadinya awalnya kecil-kecilan, yang tadi ukurannya 3x2, dan sekarang alhamdulillah bisa dikontrak semua. Dan mulai hari Senin bulan ini, tahun 2020, alhamdulillah kami bersinergi dengan Yayasan Al-Bahjah, dan alhamdulillah sudah diremeskan sama ketua yayasan kami, guru kami, yaitu Buya Yahya, bersama Abah Syekh, bersama pejuang-pejuang yang tidak bisa disebutin satu-satu. Dan bismillah, mohon doanya dari teman-teman, dari sepuh, dari pejuang, mudah-mudahan berkah sholawat ini kami di sini meminta doanya biar bermanfaat untuk teman-teman juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian reportase Radio Kekuningan. Sahabat, mulai saat ini, apapun kebutuhan kita sambungkan dengan Al-Bahjah. Setiap rupiah yang kita perjuangkan untuk kemajuan ekonomi umat. Saya Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.